buat para sahabat-sahabatku. Kita goyang lagi, bos. Yeah. kasih tepuk-tepuk yang paling gemuruh dong buat Nyopalapa di sini, Mas Bos.